membawa kebaikan, maslahat duniawiyah, maslahat diniyah, dan maslahat ukhrawiyah. Tidak ada dharar padanya, tidak ada fasad dan mafsadah padanya. Ini wajib diyakini. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di antara keindahan, kemaslahatan, kemanfaatan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bimbingan-bimbingan beliau selalu mengumpulkan dua kemaslahatan, maslahatun duniawiyah, maslahatun ukhrawiyah. Maslahat dunia membawa kemaslahatan duniawiyah bagi pelakunya, dan kemaslahatan ukhrawiyah bagi dia. Tidak semata-mata kemaslahatan ukhrawiyah, tidak semata-mata kemaslahatan diniyah, tetapi juga kemaslahatan duniawiyah. Ini secara umum demikian bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai contoh umum, hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, inda Tirmidzi wa ghairihi, dan ia sahih. Kata Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma. Suatu hari aku berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang kita bahas yang poin pertama. Yang pertama kali beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas ialah ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ini wasiat untuk seorang pemuda bernama Ibnu Abbas ketika itu, semoga Allah meridainya. Juga nasihat, bimbingan, nasihat, wasiat untuk semua pemuda-pemuda Islam ila yaumul qiyamah. Juga berlaku untuk semua kaum muslimin ila yaumul qiyamah. Beliau mengatakan ihfazillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, engkau pasti mendapati Allah di depan kamu. Maknanya kata para ulama dalam syarahnya, jagalah Allah, maknanya jagalah hak-hak Allah, tunaikan ia. Jagalah batasan-batasan agama Allah, jangan kau melampauinya. Jagalah perintah-perintah Allah, kerjakanlah. Jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkanlah. Hak Allah, tunaikan. Batasan-batasan agama Allah, beragamalah dengan batasan tadi, jangan kamu lampaui. Perintah-perintah Allah, laksanakan. Larangan-larangan Allah, tinggalkan. Itu makna ihfazillah. Berarti wasiat ini berisikan perintah kepada masing-masing pemuda secara khusus, muslimin secara umum, untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, hamba Allah yang mukmin taqi, mukmin saleh. Dikarenakan makna ihfazillah, berislam secara kafah, menunaikan hak Allah. Hak Allah adalah hakul ibadah. Kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Beragama dengan batasan-batasan agama Allah. Tidak ada ekstremisme, tidak ada hulu padanya. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Taqwallah. Simpelnya, jadilah pemuda yang bertakwa. Jadilah pemuda yang soleh. Jadilah pemuda yang muslim, yang mukmin di atas sunnah. Jadilah muslimin yang demikian keadaannya. Pahalanya, yahfadka, Allah Jalla wa'ala akan menjagamu. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulumul Hikam syarah hadis ini, dan dinukil oleh para ulama setelahnya, hifzullahi ta'ala al-abdi naw'ani, hadza wa syahid. Penjagaan Allah untuk seorang hamba itu dua macam, dan ini pahalanya, keutamaannya, kemaslahatannya, faedah dia menjaga Allah. Allah akan menjaganya. Al-jaza' min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Engkau menjaga Allah, Allah akan jaga kamu. Syahidnya adalah belum menjelaskan penjagaan Allah untuk sang hamba ada dua macam. Yang pertama adalah hifzuhu li'abdihi fi dunyahu. Allah Jalla wa'ala akan menjaga hamba ini pada urusan dunianya. Fi badanihi, Allah akan jaga fisiknya. Fi malihi, Allah akan jaga harta bendanya. Fi ahlihi wa auladih, Allah akan jaga keluarganya, anak-anaknya. Dijaga dunianya. Hamba tadi mendapatkan manfaatun duniawiyah, maslahatun duniawiyah dengan tindakan dia menjaga Allah. Fisik yang semenjak dini, semenjak muda dipakai untuk mentaati Allah, dipakai bertakwa kepada Allah, dipakai untuk berislam di atas sunnah. Beda dengan fisik yang semenjak muda dipakai untuk dosa dan kemaksiatan. Lebih kuat, lebih kokoh fisik-fisik yang semenjak muda dipakai untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau menggunakan bahasa medis, bahasa herbalis, resep awet muda itu ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Itu kekuatan yang hakiki. Beliau Al-Habib Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahum, bahkan sebuah asar kisah di masa beliau mendapati seseorang tua sudah mencapai usia 80 tahun, bahkan telah mencapai usia 100 tahun. Sepuh sekali. Beliau mengatakan wasaba wasbatan. Tiba-tiba beliau melakukan gerakan lompatan. Kalau bahasa kita bahasa melakukan gerakan salto. Ya, sebuah lompatan yang hanya bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Ini kakek-kakek sudah tua, 80 tahun, bahkan kata beliau genap 100 tahun. Orang tercengang, kaget dengan tindakan dia itu. Kok bisa kek? Sang kakek membawakan resepnya. Fisik ini, badan ini, semenjak belia, semenjak muda, dipakai untuk bertakwa, beramal soleh, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah jaga fisik ini ketika usia tua. Dijaga fisiknya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dijaga anak-anaknya, cucu-cucunya. Bayangkan, dijaga semua itu. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, juga Muhammad ibn Munkadir rahimahullah, menjelaskan Allah Jalla wa'ala akan menjaga hamba yang mukmin pada anaknya dan anak-anaknya dan keturunannya. Dia dijaga, anaknya dijaga, cucunya dijaga, dan zuriatnya dijaga. Padahal dia masih muda, belum menikah. Jadi kan Ghulam Ibnu Abbas masih muda, belum menikah. Tapi amalan yang dia kerjakan ini membawa kemanfaatan duniawiyah untuk dia. Manfaat untuk dia, untuk fisiknya, harta bendanya, bahkan anak cucunya nanti yang belum muncul. Dijaga keluarganya, dia belum berkeluarga. Akan dijaga semua itu. Dia dijaga, harta dijaga. Nanti calon istrinya, istrinya, anaknya, cucunya, zuriatnya akan dijaga. Itu penjagaan Allah fi dunyahu, manfaatun dunyawiyah. Dan yang kedua yang paling afdal adalah hifzuhu li'abdihi fi dinihi wa akhiratih. Allah Jalla wa'ala akan menjaga untuk hambanya pada agama dan akhiratnya. Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam syubhat, syubhat yang menyesatkan. Allah akan selamatkan dia dari syahwat, syahwat yang membinasakan di dunia ini. Dijaga dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini lebih luar biasa lagi. Fitnah apapun yang datang, yang melanda, godaan-godaan syahwat apapun yang diharapkan dia, dia bisa melalui dengan baik dan benar, dikarenakan dia menjaga Allah Jalla wa'ala. Allah berikan taufik kepadanya, berikan hidayah kepadanya, selalu di atas bimbingan sunnah, selamat dari semua syubhat al-mudhillah dan syahawat al-muhlikah. Luar biasa. Manfaatun diniyatun, manfaatun ukhrawiyatun. Itu secara umum. Barakallahu fikum. Ini termasuk keindahan Islam, keindahan bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bimbingan-bimbingannya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, interaksi duniawiyahnya, akhlakiyah, adabiyahnya, ketika dilakukan oleh seorang pelaku, seorang muslim dengan ikhlas, dengan jujur, dengan bimbingan sunnah, pasti akan membawa dua kemaslahatan, mengumpulkan dua kemaslahatan, maslahatun duniawiyah dan maslahatun ukhrawiyatun diniyah. Barakallahu fikum. Maka ya ikhwan fillah azakumullah, di antara keindahan bimbingan Islam bagi yang mengamalkannya, barakallahu fikum, apa yang dia kerjakan, apa yang dia amalkan dengan bimbingan sunnah akan membawa dia menuju kepada al-jannah. Apapun itu, bimbingan-bimbingan Islam di atas sunnah yang dia lakukan, asbab dia meraih al-jannah. Dia talabul ilmi, jalan pintas menuju al-jannah. Begitu ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ngaji, taklim, amal soleh, amal kebaikan. Ketika dia taklim dengan ikhlas, dengan jujur, ta'lim, untuk mengamalkan ilmu, ibadah ala ilmin, ta'lim, talabul ilmi, jalan pintas menuju surga. Agar Anda mengerjakan ibadah sholat, Anda mengerjakan ibadah siam, Anda mengerjakan ibadah zikir, doa, tilawatul Quran, infak, sedekah dan lain-lain. Dari semua amal-amal Islam di atas sunnah yang dibimbingkan dalam Islam, amal yang dikerjakan tadi akan membawa Anda kepada al-jannah. Dikarenakan al-jannah itu diraih dengan asbab. Asbab utamanya adalah beramal saleh, iman dan amal saleh. Dari situ sang hamba akan mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala, dan dengan rahmat Allah semata dan keutamaannya, dia akan meraih yang namanya surga. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Termasuk di dalamnya ialah ketika seseorang bersama dengan pasangan hidupnya mengarungi bahtera rumah tangga dengan bimbingan Islam dan sunnah. Ini babnya muamalah, babnya ta'amul, babnya akhlakiyah, adabiyah, muasyarah. Pun juga demikian, bahtera rumah tangga ini bisa dia kayuh bersama-sama dengan pasangan hidup menuju surga. Jangan dibayangkan bahtera rumah tangga semata-mata duniawiyah. Itu iya, kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah jelas. Tapi jangan lupa, bahtera rumah tangga seorang muslim, ingat, seorang muslim yang membina rumah tangganya dengan bimbingan sunnah, bahteranya bisa dia kayuh, gitu ya bahasanya, dia bisa mengayuhnya. Ima sendiri, ima sama pasangan. Kalau pasangan mau ikut, ayo. Kalau enggak ya, nafsi-nafsi. Kok ngancam? Iya, ada ancaman sedikit. Dia bisa kayuh itu menuju ke dalam surga. Barakallahu fikum. Terutama ikhwan fillah jazakumullah, arahan dan bimbingan ini ditujukan kepada kaum wanita, para istri. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, membicarakan tentang sosok imra'atun zaujatun. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhal min ayyi abwabil jannati sya'at." Wanita manapun apabila dia melaksanakan lima waktunya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ini hadis datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, indah Tabrani, Ibn Hibban. Juga datang dari sahabat Anas bin Malik, Ina bin Nu'aim. Juga datang dari sahabat Abdur bin Auf, indah Ahmad al-Tabrani. Dan dengan dikumpulkannya jalur-jalur tadi, hasan atau sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Adabuz Zafaf. Di sini antum perhatikan, wanita itu bisa menggapai surga, terutama zaujatun, sosok istri itu bisa menggapai surga. Bahkan bukan semata-mata masuk surga, dipersilakan untuk masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Di antara amal yang dia kerjakan terkait dengan rumah tangganya, yang pertama terkait dengan sholatnya, hak Allah Jalla wa'ala. Yang kedua terkait dengan kemaluannya, dia seorang afifah yang menjaga kehormatan diri. Dan dia sosok wanita yang mentaati suaminya. Wanita, istri, zaujah yang taat suami, patuh kepada suaminya. Atau atba'laha. Ini terkait dengan masalah bahtera rumah tangga. Nah, ini menunjukkan wanita yang terbaik, istri yang terbaik adalah istri yang taat kepada suami. Semakin taat kepada suami, semakin soleha. Semakin taat kepada suami, semakin terbuka lebar pintu meraih surga. Ini menunjukkan dalam bab rumah tangga, amalan dalam bentuk ketaatan kepada suami itu amal yang terbaik bagi istri. Ya, dalam bab rumah tangga, amalan yang terbaik yang dikerjakan seorang zaujah, amalan dalam bentuk ta'atul ba'l, ta'atul zauj, ketaatan kepada sang suami. Barakallahu fikum. Dan dengan tegas disebutkan dalam riwayat ini, ketaatan kepada sang suami merupakan amal besar, sebab Allah Jalla wa'ala memasukkan zaujah tadi ke dalam surganya, bahkan dari pintu yang dia kehendaki. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inna Nasa'i wa Ahmad, disahihkan dari Syekh Al-Albani dalam bukunya Abu Zafaf, dari Husain bin Mihsan, semoga Allah meridainya, dia berkata, ammehku, bibiku, saudari ayah, menyampaikan hadis kepada aku. Gak disebutkan namanya, tidak ada masalah dikarenakan dia seorang sahabiyah, sahabat wanita. Dia menceritakan kepada aku, dia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Jadi dia seorang sahabiyah. La tadurru jahalatuha. Kata bibiku, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk sebagian hajat. Setelah selesai, beliau bertanya, siapa ini? Adzatu ba'lin, apakah sudah bersuami? Maka saya katakan sudah. Beliau bertanya kepada aku, aina anti minhu? Di mana posisi kamu, posisi anti daripadanya? Bagaimana keadaan kamu terhadapnya? Maka saya mengatakan, la alu illa ma'ajastu minhu. Maknanya, aku tidak pernah kurang dalam mentaatinya, dalam mengkhidmatnya, dalam melayaninya, kecuali hal-hal yang aku tidak mampu, tidak sanggup. Artinya, sosok zaujatun muti'atun khadimah. Dia sosok istri yang betul-betul maksimal dalam mentaati suaminya, maksimal mengkhidmat suaminya. Tidak pernah kurang, tidak ada yang kurang, kecuali pada poin yang enggak sanggup, yang enggak mau mengerjakannya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fanzuri aina anti minhu. Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Maka perhatikan olehmu di mana posisi kamu dari suamimu ini. Sebab dia, suamimu itu, hanyalah surga bagimu dan neraka bagimu. Disebutkan dalam lafaz yang lain dan nasaifil Ihsan Nisa, fa'ahsini, hendal engkau wahai wanita, wahai istri, berbuat baik kepada suami kamu. Ahsini, innama huwa jannatuki wa naruk, sebab suami kamu surga bagi kamu dan neraka bagi kamu. Kata-kata ini ikhwan. Sehingga bukan semata-mata berumah tangga. Bukan semata-mata kemanfaatan duniawiyah, kemaslahatan duniawiyah yang dirasakan pasutri dalam mahligai rumah tangganya. Tidak, nyambung, ada kelanjutannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Mungkin bahtera rumah tangga menuju surga, mungkin bahteranya menuju neraka. Pada hadis ini faktor penentunya adalah zaujatun. Tergantung bagaimana sang zaujah. Suami sebagai ujian bagi zaujah. Suami sebagai batu loncatan, sebagai sabab bagi zaujah. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Maka hadis ini barakallahu fikum menegaskan kepada kita ketaatan kepada suami, mengkhidmat suami itu amal yang terbaik yang dikerjakan seorang istri dalam rumah tangganya. Semakin taat, semakin khidmat, semakin baik, semakin solehah. Yang kedua, ketaatan kepada suami, mengkhidmat suami merupakan sabab dia meraih al-jannah. Mafhumnya, kebalikannya, ketika seorang wanita membangkang kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, tidak mentaati suaminya, tidak mengkhidmat suaminya, maka ancamannya neraka. Suami tadi sebagai sabab dia dimasukkan dalam neraka. Menunjukkan membangkang kepada suami dosa besar. Tidak mengkhidmat suami tanpa ada uzur syari, dosa besar. Dosa besar. Barakallahu fikum. Ketaatan kepada suami wajib. Mengkhidmat suami wajib. Barakallahu fikum. Dan itu dengan batas kemampuan sang istri. La alu illa ma'ajastu anhu. Intinya, seorang zaujah punya semangat, punya kesungguh-sungguhan mengerjakan upaya-upaya maksimal untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, mengkhidmat suaminya dalam suka dan duka semampu dia, guna menjadikan suami sebagai sabab meraih al-jannah. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah rumah tangga ini bukan semata-mata rumah tangga duniawi. Rumah tangga ini berlanjut sampai akhirat nanti. Itulah keindahan Islam, keindahan bimbingan Islam. Semua bimbingan-bimbingannya, termasuk bimbingan dalam mu'asyarah zaujiyah, bukan duniawiyah semata, tapi duniawiyah berlanjut kepada ukhrawiyah. Dan jangan dikira dia sebagai istri kamu di dunia saja. Bisa sebagai istri duniawiyah saja, bisa jadi istri dunia akhirat. Bisa ya? Lu kok diam? Bisa ya? Ya bisa. Barakallahu fikum. Jadi istri dunia saja ketika Allahul musta'an laqadarahullah naudzubillah min dzalik, tidak ada nuansa keimanan, tidak ada nuansa ketakwaan, yang ada nuansa kemaksiatan, bahkan kekufuran, kemusyrikan salah satunya, maka dia hanya maka dia sebagai istri duniawiya saja. Di ukhrawiyah nanti akan berbeda jalurnya, yang mukmin fil jannah, yang kafir finnar. Jangan sampai istri dunia akhirat di neraka dua-duanya. Naudzubillah. Jangan bahagia, jangan bangga berduaan dalam neraka. Tidak ada enaknya, sama-sama disiksa. Bisa menjadi istri dunia akhirat ketika zaujahnya salihah, zaujunnya saleh. Barakallahu fikum. Allah takdirkan mereka berdua min ahlul jannah, termasuk ahlul jannah dengan rahmat Allah semata, dengan asbab kesolehannya dan ketakwaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Kesolehan dalam bab yang lain, dan dikarenakan kesolehan dalam bab rumah tangganya, itu istri dunia akhirat akan terus bersama di akhirat nanti. Tidak cuma sama istri, digabungkan juga anak-anak mereka. Ketika mereka semua dzurriyyatun shalihah, auladun shalihin, Allah takdirkan mereka semua termasuk ahlul jannah, kumpul semua di surga nanti. Ya, kumpul semua di surga nanti. Dan masing-masing dapat keutamaan jannahnya. Dan nanti di yaumul qiyamah berubah semua penciptaannya ini. Antum yang mungkin di dunia ini nilai ketampanannya 5 atau 6. Ya, di surga nanti mumtaz, 100 nilainya. Ya, zaujanya antum di dunia ini nilainya menurut antum sudah 8 atau 9. Bagi antum ya. Ya. Atau bagi yang lainnya, jangan dinilai yang lainnya dong. Di yaumul qiyamah nanti mumtaz. Itu kayak bidadari sudah. Menjadi istri dunia akhirat itu bisa. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ini prinsip secara umum terkait dengan bimbingan Islam, dan masuk prinsip secara umum terkait dengan muasyarah zaujiyah. Bahtera rumah tangga muslimin itu bahtera rumah tangga di dunia, berupaya menggapai masalih duniawiyah, dan berlanjut pada bahtera rumah tangga fil akhirah, meraih al-masalih al-manafi' al-ukhrawiyah fil jannah. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicermati terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu oleh masing-masing kita. Jangan membayangkan cuma dunia selesai. Tidak, ada kelanjutannya. Dan yang menjadikan kita harus ekstra waspada, kelanjutannya nanti cuma dua, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada poin kedua ini yang membahayakan, ke surga atau ke neraka. Dari sini pembahasan berikutnya, penambahan tapi sangat penting, diperpanjang. Bagaimana caranya bahtera rumah tangga kita ini menjadi bahtera rumah tangga yang membawa masalih duniawiyah, pasutri menggapai kebahagiaannya, sakinah mawaddah warahmah fid dunia, dan bersama-sama mengayuh bahtera rumah tangga menuju surga, mendapatkan al-manafi' wal-masalih al-ukhrawiyah fil jannah. Bagaimana caranya? Ini yang terpenting, khanawitina azakumullah. Naam, dikarenakan yang hadir ada yang masih pemuda dan ada yang sudah berumah tangga, dikasih jatahnya masing-masing. Ngoten nggih? Nah, khawatir yang dikasihkan untuk Pak Sutri, nanti yang muda-muda melungu-melungu aja ini. Dikasih yang muda-muda dulu, lanjut kepada yang sudah berumah tangga. Ikhwanul fitina azakumullah. Supaya bahtera rumah tangga kita berlayar menuju al-jannah, perlu perjuangan, perlu penataan. Tidak semudah dibayangkan. Harus ada master plan dari para pemuda-pemuda Islam yang belum menikah. Ya, sudah ada planning-planningnya sebelum dia menikah. Dia harus menata, membangun, membina bahtera rumah tangganya semuanya dengan bimbingan-bimbingan Islam Sunnah, supaya bahteranya nanti berlayar di dunia dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keindahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting, yang paling inti, bahtera tadi diayuh, layak dikembangkan, berpacu menuju al-jannah. Butuh perjuangan. Dimulai dari masa muda. Saya mulai dari para pemuda dan pemudi Islam. Persiapan yang pertama ialah islahun nafsi. Seorang pemuda dan pemudi yang mengharapkan nanti rumah tangganya menuju surga, dia harus memulai dari dirinya pribadi, menjadikan dirinya sebagai sosok pemuda dan pemudi soleh. Ini yang saya bahas di awal pembahasan tadi. Hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Diterangkan tadi maknanya, menjaga hak-hak Allah, ibadah, hakul ibadah kamu tunaikan, menjaga hududu syar'ihi, batas-batas syariatnya, engkau berislam dengan batas tersebut, jangan ekstrim, jangan hulu. Engkau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, taqwallah. Jadilah sosok pemuda yang soleh, sosok pemuda yang bertakwa, sosok pemuda yang berislam di atas bimbingan sunnah. Dibahas tadi, di antara faedahnya adalah penjagaan Allah untuknya dalam urusan duniawiyahnya. Apa yang dijaga tadi? Fisiknya dijaga. Lanjut. Hartanya dijaga. Lanjut. Lanjut. Ahluhu, keluarganya, istrinya dijaga. Lanjut. Anaknya dijaga, cucunya dijaga, zuriatnya dijaga. Ada wasyahid. Jadi sudah harus ada master plan yang terarah dengan bimbingan syariat. Langkah awalnya jadilah pemuda soleh, pemuda yang bertakwa, pemuda muslim berislam di atas bimbingan sunnah. Engkau menjaga Allah sangat bermanfaat untuk rumah tangga kamu nanti. Engkau dijaga, istri kamu dijaga, anak kamu dijaga, cucu kamu dijaga, zuriatnya kamu dijaga, wah, harta benda kamu dijaga. Dalam kondisi kamu masih muda, masih belia, belum ada gambaran masa depan. Atau sekarang rasakan, atau masih muda, atau belum punya gambaran masa depan, enggak ada yang tahu. Allah yang maha tahu. Yang antum tahu, kamu enggak taklim, ngaji, hafal Quran, hafal hadis, taklim ini, belajar akidah dan segala macamnya. Yang antum tahu, dirasa ilmiah kamu amalkan, upaya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Belum ada apa-apa. Kamu belum ada kepikiran masalah bagaimana maisha kamu nanti. Belum kepikiran nikahnya kapan, sama siapa nikahnya. Ya sama dengan yang soleha tentunya. Tidak tahu bagaimana nanti anaknya kamu. Itu masih blank. Bagi kamu itu blank. Tapi Rasul memberitakan dan memberi kabar gembira sebuah keutamaan besar bagi pemuda-pemuda yang saleh. Dengan engkau menjaga Allah Jalla wa'ala, Allah akan jaga semua tadi. Kalau Allah yang menjaga, ya enggak usah khawatir. Allah tidak akan sekalipun menyelisih janjinya. Yakin itu. Para pemuda, yakin insya Allah ya. Loh kok diem? Ini banyak pemudanya nih. Pemuda yakin insya Allah ya. Yang yakin. Barakallahu fikum. Dan yang mendapatkan jaminan ini hanya pemuda-pemuda yang menjaga Allah. Yang soleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah. Bukan pemuda-pemuda yang semata-mata tajir, melintir. Itu belum jaminan. Pemuda-pemuda yang apa ini? Yang terkait dengan duniawiyah lah. Gak ada hubungannya dengan kesolehan dia, dengan ketakwaan dia. Itu belum jaminan. Malah gak ada jaminannya. Yang ada jaminannya pemuda soleh. Kepengen soleh ya ngaji ya, belajar, berilmu. Beramal soleh. Dipahami ya? Ini langkah awal. Barakallahu fikum. Dikuatkan dengan sebuah ayat yang disebutkan di Al-Kahfi. Ketika Allah Jalla wa'ala mengisahkan tentang kisah Nabi Allah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Di Al-Kahfi ya, betul ya? Di Al-Kahfi. Ketika bertemu dengan Khadir, ingin mendapatkan ilmu yang Nabi Allah Musa belum mendapatinya, minta izin untuk ikut. Dikatakan enggak bakal mampu bersabar gitu ya aku. Aku akan sabar. Ada peristiwa pertama. Enggak sabar nanya. Diingatkan lupa. Peristiwa kedua, enggak sabar nanya lagi. Ya udah yang terakhir. Peristiwa yang ketiga, enggak sabar nanya lagi. Perpisahan terjadi. Yang diinginkan pada peristiwa ketiga. Ketika mereka berdua alaihi wassalam datang ke sebuah qaryah meminta untuk dijadikan sebagai dhaif, sebagai tamu mereka, ditolak oleh ahlul qaryah. Ditolak. Ternyata di kota itu ada sebuah tembok jidar yang miring-miring yang sudah mulai rusak-rusak. Ditegakkan, diluruskan, dibenarkan oleh Khadir alaihi salam. Gitu ya. Pertanyaannya, minta upah dong. Al-Muhim terakhir sudah. Syahidnya pada penjelasannya. Camkan baik-baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun tembok ini miliknya dua anak yatim yang masih kecil di kota ini. Yang namanya yatim itu anak yang belum balig ditinggal mati bapaknya, ada yatim. Dan ada penegasan ghulamain. Memastikan ini anak yatim masih kecil-kecil. Dua anak yatim yang masih kecil-kecil di kota ini. Di bawah tembok itu ada kanzun lahuma, harta benda yang banyak bagi mereka. Kanzun, perbendaraan harta yang banyak. Allah menegaskan, wa kana abuhuma shaliha, dan bapak mereka, bapaknya orang, bapaknya soleh. Bapak yang soleh. Bapak mereka berdua orang soleh. Maka Allah menghendaki untuk membesarkan ini anak, mengeluarkan perbendaharaannya sebagai rahmat dari Rabbi. Syahidnya pada kata-kata wakana abuhuma soleha. bapaknya itu orang soleh. Yang ini untuk semua pihak. Karena kata-kata abun bukan pemuda lagi, seberumah tangga. Bapaknya itu orang soleh. Diambil faedah penting oleh para ulama, kesolehan bapak, kesolehan orang tua itu barokah. Barokah kesolehan mereka bukan semata-mata untuk mereka pribadi, tapi barokah solehnya mereka juga meliputi anak-anak mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah bahkan menegaskan barokah kesolehan bapak ini manfaat untuk anak-anak mereka, bahkan berlanjut nanti sampai di Yaumul Qiyamah. Di Yaumul Qiyamah nanti bapak-bapak yang soleh tadi di Yaumul Qiyamah nanti akan memberikan syafaatnya untuk anak-anaknya. Barakallahu fikum. Syafaat supaya anak-anaknya nanti bisa dimasukkan dalam surga, supaya Allah Jalla wa'ala memberikan qurratul a'yun bagi hamba yang soleh tadi. Bayangkan, itu barokah, barokah kesolehan ayah. Yang dibahas tadi adalah terkait dengan duniawiyahnya. Solahul aba tahfadzul abna. Kesolehan bapak menjaga anak. Solahul aba lahu ta'thirun fil abna. Kesolehan ayah punya pengaruh besar untuk anak-anaknya. Allah jaga anak-anak ini tadi. Masih kecil, masih belia, yatim. Allah jaga, Allah rawat sampai besar. Allah Jalla wa'ala. Allah jaga harta benda mereka aman sampai mereka mengambilnya ketika dewasa. Dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mereka berdua. Jaga. Dan dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala tidak menyebutkan kondisi dua anak yatim tadi. Tidak menerangkannya dua anak yatim yang soleh atau yang baik. Tidak ada. Yang dibahas bapaknya. Kesolehan bapak, kesolehan orang tua itu kunci masa depan cerah bagi putra-putrinya. Allah jaga harta benda mereka. Allah jaga fisik mereka, Allah jaga duniawiyah mereka. Bukan perbuatan sang anak, tapi barokah solehnya orang tua. Wa kana abuhuma soliha. Dibawakan riwayat di atas, ihfadillah yahfadka, dibawakan athar dari salaf yang menyebutkan lakam jaga dengan hamba yang soleh, yang soleh tadi Allah akan menjaga anaknya, cucunya, dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Maka master plan-nya wahai para pemuda adalah jadilah pemuda-pemuda yang soleh, pemudi-pemudi yang solehah, berilmu, beramal, bertakwa ala sunnah. Jangan tolah-toleh yang lain-lainnya sudah. Ketahuilah dan yakinilah anda wahai syababus sunnah, wahai fatayatus sunnah, antum yang semenjak belia, yang semenjak kecil, kemudian ABG, remaja, terbina, terdidik di marakis sunnah, terdidik dengan ilmu syar'i, antum belajar, antum mondok, antum taklim, mengkaji bimbingan Allah Jalla wa'ala, berilmu, anda beramal, berlatih beramal soleh, beribadah, menjadi pemuda-pemudi yang soleh, itu merupakan amal besar bagi kamu, kemaslahatannya untuk kamu, pahala besarnya untuk kamu. Dan ingat baik-baik, itu langkah awal untuk masa depan kamu yang cerah, pada fisikmu, pada hartamu, pada pasanganmu, pada anak-anakmu, pada cucu-cucu kamu nanti. Barakallahu. Anda di jalur yang benar. Tidak usah tolak-tolak kesana kemari. Ngapa? Batiri nyonggi, duit akeh. Duit bukan jaminan. Pak, batiri nyonggi sukses usahane. Usaha bukan jaminan. Ketika tidak diiringi dengan kesolehan. Kunci kesolehan. bukan duit akeh, bukan usaha sukses, tapi kesolehan. Dan jangan dikira antum tidak sukses duniawi, kamu sukses dan panjang jangkauannya itu. Enggak sukses kelihatan di depan, duitnya akeh tok, panjang itu kamunya, fisiknya kamu, bojone kok, bojone antum nanti, anak antum sampai anak cucu. Dia mungkin sebentar itu aja yang soge, gitu itu aja sudah. Tapi kalau kamu panjang sampai anak cucu. Yang cerdas. Ya, jadilah pemuda-pemudi yang soleh. Yang pertama. Langkah yang kedua, ketika sebagai pemuda dan pemudi yang sudah masuk usia pernikahan. Usia di sini masing-masing. Pemerintah kita menetapkan yang laki-laki 21, yang perempuan 20. Gitu ya. Nah, kalau kepingin aman dunia akhirat, ya sudahlah, ikuti aturannya pemerintah. Biar pernikahannya antum tidak banyak masalah. Nikah itu bukan cari masalah, nikah itu cari bahagia. Antum sudah masuk dan mulai masuk usia pernikahan. Nah, master plan-nya lebih fokus lagi. Apa yang Anda kerjakan, wahai para pemuda, wahai para pemudi? Hah? Apa jawabannya? Antum harus pilih calon pasangan hidup. Pilihnya dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan sunnah. Yakinilah, percayalah, pilihan sunnah, pilihan syariat terbaik. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya yang masyhur di kalangan kita semua, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan empat alasan. Lima liha, karena harta bendanya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena nasab status sosialnya. Wali diniha, dan karena agamanya. Umumnya orang menikah karena ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk kita para pemuda. Dan yang menikah lagi, beliau mengatakan fadhfar bidzatiddin. Dhafar itu mengandung makna mencari. Mencari sampai dapat yang istimewa. Hakada. Ketika antum menemukan sebuah barang, sebuah benda yang zen, yang istimewa, itu bukan namanya hasol, dapat. Itu biasa, enggak ada makna lebihnya. Dikatakan dhafartu biha. Dhafartu biha. Aku dapatkan barang ini yang istimewa ini. Hakada. Itu namanya dhufur. Bahasa dhafartu biha. Fadhfar bidzatiddin. Cari sampai kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa. Apa itu? Zatuddin. Wanita yang punya agama, yang beragama, yang taat agama, yang soleha. Cari ini. Beliau mengatakan taribat yadak. Yakni kalau kamu enggak mencari yang ini, maka akan sengsara diri kamu. Akan apa namanya? Cacat tangan kamu. Ini kamu akan binasa, kamu akan sengsara. Rasul pilihkan untuk antum wahai para pemuda yang istimewa, yang terbaik, zaujatun sholihatun. Ini yang langgeng dunia akhirat. Ingat, rumah tangga kamu, bahtera kamu, bukan bahtera duniawi saja, tapi bahtera rumah tangga sampai yaumul qiyamah nanti. Di sana cuma dua tempat, ima surga, ima neraka. Pilih saat sekarang ini. Jangan sampai bahtera rumah tangga kamu ke neraka. Sengsara abadi itu. Pilih yang menuju ke dalam surga. Dipilihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhfar bidzatiddin. Cari yang punya agama yang salihah li rabbiha, salihatun li ba'liha, salihatun lil khalqi ajma. Perempuan yang salihah kepada Rabbnya, salihah kepada suaminya nanti, dan dia salihah kepada semua orang. Akhlak yang mulia. ada penambahan jamaluha lebih zen. Ada penambahan maluha lebih zen. Ada penambahan hasabuha luar biasa. Terkumpul pada dia empat-empatnya luar biasa. Fabiha wa ni'mah. Harus milih, jangan pilih cantiknya. Yang namanya cantik itu fana. Paling beberapa puluh tahun peot semua. Perempuan dunia. Ya, jangan cari hartanya, naik turun dengan ekonomi kadang kaya, kadang miskin. Jangan cari data sosialnya. Itu semua tidak tidak abadi. Yang nanti kamu bawa sampai umur kiamat adalah dinuha. Apalagi ziyadah yang lain-lain tadi. Hadza huwa. Ini dikatakan pilah dan pilih. Jangan asal comot. Makanya ada proses panjang disebutkan dalam fikih ahkamun nikah, fikih nikahnya dalam Islam, proses panjang pemilihannya itu. Harus pilih. Ketika ada yang diincar, ditarget, ada ta'aruf. Panjang itu prosesnya ya, Pak. Ketika ditaaruf dengan cara syar'i, sesuai dengan yang diinginkan, perlu pemastian terlebih dahulu, nazar kan gitu. Itu kan semuanya penerawangan, diteropong betul. Ini betul-betul yang sesuai ataukah tidak untuk bahtera rumah tangga kita menuju surga. Perempuan juga demikian, dipilihkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah wahai para wanita, pilihan Rasul terbaik untuk anti. Pilih pasangan hidup laki-laki yang dipilihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah itu yang terbaik. Itu yang akan membawa kemaslahatan duniawi untukmu dan ukhrawi untukmu. Dia nanti yang akan bisa bersama-sama dengan kamu nanti mengayuh rumah tangga bersama menuju surga. Ketika engkau berumah tangga dengan sosok wanita pilihan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis juga masyhur di kalangan kaum sekalian. Beliau bersabda SAW, sabda ini ditujukan kepada wali-wali wanita. Beliau mengatakan dalam sabdanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para aulia wanita, wahai para wali-wali wanita, mungkin bapaknya nomor satu atau wali-wali yang lain dari kalangan nasabnya, mungkin saudaranya, mungkin anaknya sudah besar, mungkin pamannya, mungkin sepupunya, mungkin ponakannya, wali wanita yang engkau sebagai walinya dia. Apabila telah datang kepada kalian laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkan dia dengan wanita yang engkau sebagai wali dia. Mungkin putrimu, mungkin mahram kamu yang lain, atau perempuan yang lain yang kamu jadi walinya. Fazawijuhu, nikahkan dia. Ilam taf'alu, kalau kamu enggak mengerjakan, ada pilihan yang lain di luar pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau menikahkan dengan laki-laki yang dengan sifat yang lain, atau kamu tidak mau menikahkan putri kamu, saudari kamu dengan laki-laki yang disebutkan tadi kriterianya, takun fitnatun, pasti akan terjadi fitnah. Wa fasadun arif, dan kerusakan yang merata di masyarakat. Ini pilihan Rasul harga mati. Kalau enggak milih yang ini, kamu pilih yang lain, kamu tolak yang ini, kamu pilih yang lain dengan kriteria yang lainnya, fitnah akan terjadi, kerusakan akan terjadi. Bukan semata-mata kehancuran untuk palsu tadi, tapi juga untuk masyarakatnya. Maka anti wahai para wanita, wahai para pemudi-pemudi yang siap untuk menikah, pilih dan pilahlah sosok laki-laki yang meminang diri kamu yang meminta kamu dari orang tua kamu atau walinya kamu. Rasul memilihkan dua sifat. Man tardawna dinahu, yang engkau ridhai agamanya. Semua terkait dengan keimanannya, akidahnya, manhajiyahnya, kesolehan dia, antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Wa khuluquhu, dan juga akhlaknya, budi pekertinya baik. Dua ya ikhwan, agama dan akhlakiyah. Agama dan akhlakiyah, dua-duanya. Tidak cukup dengan agamanya bagus, banyak perangai buruknya, jangan. Jangan semata-mata akhlakiyah bagus, agamanya kurang, jangan. Dua-duanya, sehingga akidahnya sahihah, manhajnya sahih. Dia orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di atas sunnah. Dan bagus akhlakiyahnya. Barakallahu. Ini kriterianya. Jangan mandang status. Jangan mandang ketampanan saja. Jangan mandang rupa, harta, tahta. Pandanglah pada agamanya. Pandanglah pada akhlaknya. Apalagi tambah dengan poin-poin tadi. Sudah. Rajulun soleh, sunni, akhlaknya bagus, masya Allah, ganteng, gagah, mapan secara ekonominya, statusnya, masya Allah, luar biasa. Segera, segera, itu perebutannya kaum hawa itu. Segera kamu dapatkan dia. Barakallahu fiik. Dan diperbolehkan bagi seorang wali untuk meminta laki-laki tadi menikahi putrinya. Nyari dia, ketemu yang diinginkan. Mas, mau enggak menikah dengan putriku? Boleh dalam Islam menawarkan putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang soleh. Boleh. Tunggu pak ya. Dia juga punya konsep memilih dan memilah juga. Ngecek, oh, ya pak, saya mau. Jadi, bahkan boleh pula bagi seorang wanita tadi untuk menawarkan dirinya dinikahi laki-laki yang soleh yang disebutkan tadi gambarannya. Boleh. Dan itu bukan keaiban, bukan menjatuhkan kehormatan, bukan. Menunjukkan dia wanita yang mulia, wanita yang terpuji. Dia hanya ingin dinikahi laki-laki yang soleh. Ingat yang laki-laki yang soleh loh ya. Tidak asal nawar-nawarkan diri ke orang. Ke laki-laki yang soleh. Ini planning berikutnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Kalau saya membahasakan, semua itu butuh penghayatan. Persapan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW memilihkan untuk para pemuda-pemuda Islam profil zaujah salihah? Kenapa pula Nabi kita Muhammad SAW memilihkan untuk kaum wanita pemudi-pemudi Islam yang mau menikah sosok laki-laki yang soleh agama dan akhlaknya? Itu yang paling penting. Jawabannya secara global adalah ini untuk menata bahtera rumah tangga, mahligai rumah tangga menuju surga. Bahtera ini bukan berlayar di duniawiya saja, berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Di setting terlebih dahulu, diatur, dipasang, dibentuk terlebih dahulu. Dan itu dimulai dari pasutrinya, kedua mempelai yang hendak membina rumah tangga bersama dalam rumah tangga mereka nanti. Yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW, ini bimbingan umum bagi semua umatnya yang mau berumah tangga. Sosok calon suami, sosok calon istri harus dari bibit-bibit unggul. Harus dari orang-orang pilihan. Rumah tangga dalam Islam memiliki maqasid azimah kathirah mutanawi'ah. Camkan baik-baik itu. Rumah tangga dalam Islam punya target-target besar, punya misi-misi besar. Misi terkait dengan pasutrinya, misi terkait dengan masalah anak cucunya, misi terkait dengan masyarakatnya, dan misi terkait dengan perjuangan Islam masa depan. Antum diproyekkan di sini. Makanya dipasang sosok yang unggul-unggul, bibit-bibit yang berbobot. Tidak sembarang orang mah dalam rumah tangga. Asal kau bentuknya gitu aja, ya jadi rumah tangganya. Tapi ya hewes-hewes. Tidak ada nilai yang diinginkan di situ. Yang dimaukan dalam Islam, profil bahtera rumah tangga yang dipersiapkan untuk proyek masa depan yang besar misinya itu. Untuk Anda berdua, dunia akhirat menuju surga. Untuk masyarakat, membentuk masyarakat Islami. Untuk perjuangan dakwah Islam menuju kepada perjuangan Islam di masa depan yang lebih cerah. Melahirkan generasi-generasi yang berbobot, yang soleh, yang solehah, yang siap untuk memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Panjang planningnya ya kan. Dipilihkan yang satu ini. Enggak usah panjang-panjang. Untuk antum wis, untuk pasutrinya, ini planning supaya rumah tangga Anda sakinah mawaddah warahmah. Planning supaya rumah tangga Anda bisa dikayu bersama-sama menuju ke dalam surga. Yang dijamin surga itu adalah kaum solihin, kaum muttaqin, uiddat lil muttaqin. Maka harus sosok pasutri soleh, soleh. Barakallahu fikum. Nyambung nggih? Paham nggih? Wahai para pemuda, barakallahu fikum. Hadza huwa. Itu kan panjang prosesnya, dibahas dalam fikih Islam, dalam kitabun nikah, dalam buku hadis, dalam buku fikih, dibahas panjang terkait dengan proses menuju ke pelaminan. Itu panjang prosesnya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Barakallahu fikum. Proses memilih dan memilah calon pasangan hidup yang terbaik. Dan yakinilah, percayalah, pilihan Rasul itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Hadza. Kalau kemudian dari mulai awal, langkah awalnya berhasil, tidak susah mencarinya. Dari awal yang pemuda, yang pemudi sudah berjuang, berjuang bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang soleh. Dari mulai belia, dari mulai kecil ya, ngaji, taklim, belajar ilmu amal, soleh, takwa dan segala macam dari mulai kecil. Ya, enggak bakal susah nyarinya. Dikarenakan memang dari mulai dini mereka dipersiapkan menjadi seorang pemuda dan pemudi yang soleh dan solehah. Ketika di usia pernikahan tinggal pilih. Gitu ya. Karena banyak stoknya. Nah kalau dari awal tidak ada yang soleh, nyarinya susah. Tidak bisa. Antum nyambung ya, yang poin dari yang pertama tadi. Jadi pemuda yang soleh. Kalau di kalangan salafiyin ahlus sunnah stoknya banyak. Gitu ya kira-kira ya. Loh kok diem? Gimana? Loh, ya apa sih? Gimana? Nah, diharapkan seperti itu ya kawan. Ya harus begitu, dipersiapkan yang banyak stoknya ini, pemudanya dipersiapkan jadi pemuda-pemuda soleh, ya, the pemudi-pemudi yang soleh. Di kalangan itu insya Allah stoknya banyak, tinggal pilih saja yang tobalakum, yang antum anggap tayyib bagi antum. Barulah. Tapi kalau nggak ada persiapan dari mulai langkah awal, nyarinya susah. Antum masya Allah berjuang di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian rupa kondisinya. Antum berjuang sama orang tua antum diperjuangkan jadi pemuda yang soleh, siap menikah. Tengok-tengok milih mana imra'atul solehahnya. Ya wangel ketemu nih. Ya sabar oh. Ya sabar dicari. Adakah di tengah-tengah masyarakat yang demikian keadaannya sosok, nah, kan gitu, sosok. Atau membayangkan pakai apa? Melati atau mawar? Menggambarkan sosok yang istimewa dari perempuan itu. Hah? Apa anggrek? Sosok yang istimewa di situ. Sabar cari. Pelan-pelan ketemu. Itu dia. yang tadi yang zatuddin. Hadza huwa. Intinya ketika soleh dan solehah dipertemukan dalam rumah tangga Islam, prosesnya dengan cara syar'i. Ini penting. Ini enggak saya bahas karena pembahasan fikih nikah. Prosesnya dengan cara-cara syar'i. Akdu nikahnya dengan cara syar'i. Semua acaranya, resepsinya dengan cara-cara syar'i. Dipertemukan dua insan yang siap menikah, hadza shalih wa hadhihi shaliha. Dikasih ujangan-ujangan oleh orang tuanya. Dan itu kebiasaan para salaf, da'bus salaf. Ketika putranya, terutama putrinya hendak menikah, dikasih ujangan-ujangan. Ayahnya ngasih ujangan, terutama ibunya, umiknya ngasih ujangan-ujangan. Mempersiapkan diri sebagai calon pasangan bagi pasangan hidupnya. Dikasih ujangan-ujangan. Diingatkan kembali. Kasih pengalaman-pengalaman dari kalangan para salaf terdahulu, pengalamannya kaum solihin, kaum solihat, pengalamannya kedua orang tua. Barakallahu fikum. Itu terkadang wasiat yang terakhir bagi orang tua melepas anak-anaknya itu sangat penting diperhatikan sama sang anak. Karena orang tua mendambakan bahagia bagi orang tua, bagi anak-anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang terpenting dari semua yang ada adalah bagi pemuda-pemuda yang sudah di pelaminan tadi, yang pertama kali harus disampaikan kepada mereka adalah terkait dengan menata niat. Camkan baik-baik. Menata niat. Disampaikan kepada pemuda dan pemudi yang mau menikah, yang hendak melaksanakan ijab kabul, untuk menata niat dalam rumah tangganya. Barakalasikum. Niat dalam rumah tangga simpel, tapi harus ditanamkan dalam jiwa yang paling mendalam. Niat menikah ialah melaksanakan bimbingan sunnah. Imtithalu amrillahi ta'ala wa rasulih. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Upaya untuk mengamalkan sunnah, mengerjakan bimbingan sunnah. Bahasa simpelnya, menikah itu untuk ibadah. Ibadah dalam bentuk ibadah pernikahan. Camkan baik-baik. Ini penting untuk berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Difahami gak? Dan yang lain juga iya. Cuman ini penting untuk ditanamkan dalam jiwa masing-masing. Menikah bukan terkait dengan semata-mata syahwat. Gak semata-mata itu. Itu gak usah dibahas. Gak usah disebut. Itu ngikut dengan sendirinya sudah itu. Tapi Islam memberikan nilai-nilai luhurnya di situ. Perhatikan niatnya kamu. Makanya Rasul mengatakan terkait dengan masalah pernikahan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang membenci sunnahku bukan termasuk golongan. Menikah sunnahnya para anbiya wal mursalin. Menikah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah sunnahnya para salaf. Menikah sunnahnya para ulama. Menikah sunnahnya kaum solihin. Barakallahu fikum. Dengan pernikahan yang syar'i. Tata niat yang ikhlas. Le, nak, gitu ya. Ikhlaskan niatmu, tata niatmu untuk pernikahan ini. Kamu menikah tujuan utamanya engkau mengamalkan bimbingan Islam, mengamalkan bimbingan sunnah, engkau mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niatkan engkau beribadah kepada Allah dengan pernikahan. Barakallahu fikum. Diingatkan demikian. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Dengan spirit keikhlasan ini, barakallahu fikum, dan ibadah inilah mereka berdua nanti bersiap-siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama di atas nuansa ibadah, di atas prinsip ibadah, mengedepankan nilai-nilai kesolehan, mengedepankan nilai ketakwaan, mengedepankan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW dalam bahtera rumah tangganya. Ini konsep. Sudah mulai masuk kepada semua kalangan. Pemudanya sudah dianggap berumah tangga sekarang. Ini konsep. Barakallahu fikum. Konsep pertama dan utama untuk supaya bahtera rumah tangga kita itu bisa dikayuh menuju surga. Ini kuncinya. Mu'asyarah az-zawjiyah ala ta'atillah. Berumah tangga dengan pasangan hidup di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga semua aktivitas, semua yang dikerjakan dalam rumah tangga harus memiliki nilai ibadah. Harus dalam rangka ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Harus dalam rangka ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh ada padanya perkara yang mungkar, perkara yang maksiat. Tidak boleh ada padanya hal-hal yang mukhalafah syar'iyah. Tidak boleh. Harus ala ta'atillah. Harus dengan takwa Allah. Ini yang membedakan antara rumah tangganya kaum muslimin, para solihin, dengan selain mereka. Ini yang membedakan rumah tangga kaum solihin yang punya planning panjang ke depan menuju surganya Allah dengan yang bukan. Tahapan-tahapannya panjang. Dan semuanya dengan nilai-nilai keislaman, nilai ketakwaan, nilai kesolehan. Di sini pentingnya memberdayakan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan itu harus ditanamkan oleh Pak Sutri dalam semua aktivitas antum, wahai para Pak Sutri, dalam rumah tangga antum, berdayakan niat. Munculkan niatun salihah, niatan yang baik dalam semua aktivitas rumah tangga antum. Akan berbuah menjadi sebuah amal ibadah, sebuah ibadah, sebuah ketakwaan, sebuah kesolehan. Meskipun itu bagi pihak luar, bagi pihak selain mereka, itu perkara biasa. Barakallahu. Disebutkan dalam sebuah hadis. Sekali lagi, perlu penghayatan. Perlu penghayatan. Rumah tangga itu perlu penghayatan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa walahun wa la'ib." Segala sesuatu yang tidak ada padanya penyebutan nama Allah, segala sesuatu tidak ada padanya zikir kepada Allah, dikatakan main-main dan sia-sia. Enggak ada pahalanya, bahkan mungkin membahayakan. Illa kecuali sekian poin. Yang pertama kali disebutkan adalah mula'abatur rajuli ahlah. Seorang laki-laki yang bermain-main mula'abat dengan istrinya. Yang namanya permainan, yang namanya main-main dalam dunia lain, ya main-main, ya sia-sia. Lahun wala'id. Tapi khusus untuk Pak Sutri, beda nilainya. Itu nilainya ibadah ketika Anda memberdayakan niat yang soleh padanya. Paham tidak? Yang saya maukan. Dipaham insya Allah ya. Atau sendak kurau dengan istri. Ya perlu dalam rumah tangga jangan kul, kaku, kayak es membeku. Ya gak lama kayaknya itu. Harus ada canda dan tawa dari yang gembira gitu. Saat-saat ibadah, saat-saat santai mengandung mana ibadah. Namanya pulang apa? Kadang sendak kurau sharing, cerita-cerita, tawa-ketawa dengan istri segala macamnya. Mungkin di dalamnya tidak ada zikrullah. Untuk yang lain, kalau antum main-main sama teman ente, ya main-main sia-sia kalau gak ada zikrullahnya. Tapi kalau kamu sama zaujatun, zaujat dengan suaminya, beda. Kalau kamu niatkan dengan niatan salihah mengembirakan pasangan hidup, membuat dia senang, bahagia, selama tidak ada perkara mungkarnya di situ. Itu ibadah. Apalagi engkau punya niatan mengamalkan contoh Rasul, bimbingan sunnah Rasul terkait dengan bab ini. Rasul yang memerintahkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Hadisnya sangat masyhur, hadisnya Jabir tentang perkara ini. Tanyakan, hal tazawwajta, apakah sudah menikah wahai sahabat Jabir? Sudah ya Rasulullah. Thaib am bikr, janda atau gadis? Janda ya Rasulullah. Hal la bikra, kenapa bukan yang gadis? Tula ibuha wa tula ibu. Engkau mula'abah dengan dia, dia mula'abah dengan kamu. Dia bermain-main dengan engkau, engkau bermain-main dengan dia. Itu sunnah Rasul. Paham tidak? Padahal isinya main-main, bersenda gurau, canda tawa dengan keluarga, itu sunnah Rasul. Ketika antum canda tawa, bersenang-senang dengan istrinya antum dalam perkara yang mubah, meskipun tidak ada padanya zikrullah, itu ibadah. Ketika antum niatkan dengan niatun sholihah, niat yang baik, membahagiakan istri, menyenangkan pasangan hidup, membahagiakan mereka, membuat mereka tersenyum, apalagi diniatkan, ini sunnah Rasul. Aku mengamalkan bimbingan sunnah dalam rumah tangga aku, namanya konsep mula'abah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tudhahikuka wa tudhahikuha, mudhahakah, membuat pasangan hidup tertawa, tersenyum. Bahasa lainnya muda'abah, mudha'abah, mumazahah. Semua terkait dengan situasi yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Ini pentingnya, sekali lagi balik ke belakang, pentingnya rumah tangga itu diisi oleh laki-laki yang soleh dan perempuan yang solehah. Ini pentingnya dari mulai awal pertama tadi, planning awalnya tadi itu. Dari pemuda-pemudi yang dari masa belianya terbiasa dengan ketakutan dan kesolehan. Pemuda soleh, pemudi soleh. Yang masuk dalam rumah tangga, pinggir rumah tangga, rajul soleh, imra'atun soliha. Dan pentingnya dalam membina rumah tangga tadi, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara caranya, memberdayakan niatun soliha. Semua jadi ibadah. Apalagi ibadah bareng-bareng. Sholatnya, puasanya, saling menasihati untuk taklimnya, untuk beramal solehnya, luar biasa. Kok itu? Yang main-main, sendakuro aja dikasih nilai ibadah. Kalau antum bagus niatnya, yang lain sia-sia. Bagi antum yang telah menikah, ibadah. Main-mainnya ibadah, apalagi yang seriusnya. Paham nggih? Paham nggih? Nggih. Yang mbah-mbah juga penting itu. Memunculkan kembali. Suasana-suasana indah dalam rumah tangganya. Dan itu tidak ada yang sia-sia. Bayangkan semua aktivitas rumah tangga kita, rumah tangganya hamba Allah yang solehin tadi itu, dari mulai perkara permainannya sampai perkara ubudiannya, semuanya bernilai ibadah. Ada unsur ketaatan, ada unsur kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kan alami setiap hari jalan. Dan jangan lupa, kamu sedang mengayuh bahtera rumah tangga kamu. Kemana ini? Kemana ini? Menuju akhirat. Arahnya kemana ini? Rutenya kemana ini? Ke dalam surga. Anda mengumpulkan pundi-pundi pahala, pundi-pundi ibadah dalam rumah tangga Anda. Dan itu asbab-asbab untuk meraih yang namanya al-jannah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini hanya dicapai, diraih oleh orang-orang yang soleh dan soleha. Yang enggak ini mimpi. Mimpi itu hanya diraih oleh orang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Dipahami? Beda loh. Ini bermain-main keluarga, bermain-main keluarga. Ini dengan niat yang solehah, tanpa niat. Yang tanpa niat ya sia-sia belaka. Yang dengan niat yang solehah berpahala. Ya. Yang bisa menghadirkan niat siapa? Orang soleh, yang berilmu dan dia memang soleh. Itu kelebihannya kaum solehin. Ngoten nggih. Jadilah hamba Allah yang saleh. Bina rumah tangga di atas kesolehan dan ketakwaan. Prinsip yang paling inti yang diajarkan, berdayakan niatun sholihah. Innamal a'malu binniyat. Sebagai wanita, ibu rumah tangga, profesinya apa? Rabbatul bait. Ibu rumah tangga. Itu mulia sekali dalam Islam. Profesinya apa? Pramugari. Aduh, malah repot ke urusannya ini. Keluar rumah dengan tanpa ada udzur syar'i bisa melanggar syariat. Itu bukan sebuah kemuliaan, Pak. Pelanggaran syariat. Ketika dia mengatakan, apa profesinya? Apa pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Itu paling jempolan dalam Islam. Yang namanya ibu rumah tangga, ya masak. Ya. Kalau gak bisa masak, ya laki-lakinya yang masak. Dia belajar masak. Ya nyuci-nyuci baju. Sekarang pakai mesin cuci. Tinggal masukkan, tekan tombol. Masya Allah. Jemur-jemur baju, setrika baju, sapu-sapu rumah. Ya. Ngerti gak? Itu bagi orang lain. Ya perkara biasa. Perkara mubah-mubah saja. Nyuci baju, cuci-cuci. Tidak, terserah Anda. Setrika mongkong kan juga silahkan. Dijemur, garis pun juga silahkan. Nyapu gak nyapu ya silahkan saja. Tapi lain halnya ketika itu dikerjakan di dalam bahtera rumah tangga. Dan yang melakukannya imro'atun sholehah. Apa jadinya nanti? Ibadah. Dengan kesolehannya. Dia akan meniatkan dengan niatun sholehah, niatan yang baik. Mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tadi itu. Dengan i'tiqad mengamalkan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, kewajiban seorang wanita mengkhidmat suaminya. Khidmatu zauji fi baiti. Itu ibadah. Dan dia nyapu tuh ikhlas, enggak sambil ngeremeng. Inyong ki ada ke wong suki, kok nyapu-nyapu kayak kiye pripet kiye. Lah, itu enggak salehah. Bedanya orang kaya tidak soleh dengan yang soleh. Beda. Kalau kaya soleh, zen. Solehnya akan membuat dia memiliki niat untuk ibadah pada rumah tangganya. Dia ikhlas, nyapunya itu ikhlas. Betul-betul ini menyapu itu ibadah bagi dia. Mengkhidmat suami pada rumahnya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga betul bersih nyapunya. Tidak asal gitu aja. Ikhlas dia, itu soleha namanya. Nyapu yang bersih, dipel, rumah dirawat, dijaga kebersihannya. Masak itu dengan hati. Jadi rasanya enak. Kalau masaknya tidak sepenuh hati, ya kadang kasinen, ya kadang hambar, ya kadang rasane nanu-nanu. Tidak, dia sepenuh hati. Dikatakan dia tahu ini ibadah. Masak itu ibadah, mengkhidmat suaminya. Sehingga dia tanya, apa kesukaan sang suami? Dia mau dimasakkan apa? Itu. Kan masing-masing punya selera kan ya. Mas, sukanya apa? Waduh, Dik. Saya ini sukanya yang pedas-pedas. Waduh, aku enggak suka pedas sih. Enggak apa-apa. Kamu saya masakkan khusus. Mohon maaf karena saya enggak suka pedas, saya juga masak khusus untuk saya. Nanti kita makan bareng-bareng. Dimasakkan. Sukanya apa? Sambel terasi yang pedas. Level berapa? Itu kan sambil guyon. Guyonnya itu jadi ibadah loh. Ini bahas di awal tadi itu. Itu kan namanya mula apa, muda apa. Sambil guyon itu ibadah. Belum masalah ini. Masih guyon senda gurau dengan suaminya. Itu sudah ibadah. Itu orang soleh. Level berapa? Level 30. Kuat orang? Kuat. Yakin? Ya wis. Itu kan sambil guyon. Enggak sambil marah kan? Itu ibadah. Terus dia bikinkan sambal tadi itu. Ini dibanyakin terasinya apa tomat ini? Tomat yang banyak, terasinya banyak. Siap. Itu dengan sepenuh hati. Ngulek-ngulek sambal, itu ibadah. Itu ibadah. Masak nasi, ibadah. Bikin sayur, ibadah. Semuanya itu ibadah. Kenapa? Karena kesolehan dia. Dia tahu ini khidmatu zaud, mengkhidmat suami, kewajibanku sebagai seorang istri. Ini mengamalkan bimbingan Islam dan sunnah, ibadah. Ini saya rinci sekali, butuh penghayatan. Dan itu sehari-hari. Itu sehari-hari. Masaknya kamu, kamu nyuci bajunya suami, baju kamu, baju anak-anakmu. Itu ibadah. Kamu jemur baju, setrika-setrika baju, itu ibadah. Mengurusi rumah suamimu, mengurusi anak-anakmu, itu ibadah. Kamu sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari berkutat dalam pekerjaan rumah tangga, itu ibadah. Ketika kamu sebagai imra'atun sholihah dan memberdayakan niatun sholihah dalam mengerjakannya. Dipahami gak? Dan yakini, itu semua adalah upaya kamu mengayuh rumah tangga, bahtera rumah tangga menuju kemana? Menuju ke surga, karena kamu ibadah ketika itu. Kamu sedang beramal soleh ketika itu. Dengan pekerjaan rumah tangga kamu, beramal soleh. Amal soleh itu asbab untuk meraih rahmatnya Allah Jalla wa'ala, dirahmatillahi ta'ala wahda, masuk surga. Kamu menuju ke sana. Dan itu sehari-hari. Apalagi dengan yang lainnya, terkait dengan ibadah lima waktunya, qobliyah ba'diyahnya, zikirnya, baca Qur'annya, taklimnya, puasa, dan yang lain. Tetap harus itu. Yang dibahas tadi terkait dengan keseharian Anda. Luar biasa. Sebagai laki-laki bertanggung jawab penuh terkait dengan ma'isyah keluarganya. Tanggung jawab laki-laki itu, jangan cuma ngambilnya orang. Ya, diopeni sing apik, ya anake wong. Sebisa mungkin sebagai laki-laki bertanggung jawab mencari ma'isyah. Carilah yang halal. Itu bedanya orang soleh dan yang tidak soleh. Kalau yang tidak soleh asal mencari ma'isyah, yang penting dapat duit. Halal haram gak dibahas. Tapi kalau orang soleh, pilih memilih ma'isyah dia. Dia akan cari yang soleh. Dan kasbul halal itu ibadah. Catatkan baik-baik. Usaha yang halal itu ibadah. Dan dikatakan oleh para salaf itu merupakan ibadahnya para pahlawan, para pembesar. Kasbul halal amalul abtal, kata para salaf. Mencari usaha yang halal, pekerjaan orang-orang besar, para pahlawan di masa lalu. Tidak sembarangan. Yang halal loh ya. Yang halal. Dan itu umum untuk semua usaha yang halal. Tidak harus berdasi. Atau biasa lagi jopek gamis. Biasa. Mencari ma'isyah yang halal itu ibadah yang luar biasa. Sudah ibadah. Anda capek, Anda letih, peras keringat, dikarenakan mencari ma'isyah tadi, itu semuanya bernilai ibadah ketika ada niat sholihah padanya. Kamu orang soleh, cari yang halal. Dan kamu orang soleh, punya niatan yang baik untuk ma'isyah tadi. Mencari ma'isyah untuk menafkahi diri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak dengan nafkah yang halal. Menjaga diri, jangan mengemis, jangan meminta-minta, mandiri. Istighna 'anil nas bil halal, barakallahu fikum. Punya niatan, planning panjang ke depan, ada kelebihan harta dipakai untuk ibadah maliyah, infak, sedekah. Bahkan niatan saleh. Itu semuanya membikin barokah rezekinya antum, barokah ma'isyahnya antum. Akan membuat semua yang kamu kerjakan terkait dengan masalah mencari ma'isyah tadi itu ibadah. Dan ma'isyah yang dikonsep dengan cara seperti ini tidak bakal melalaikan. Dia tahu itu. Tidak mungkin lalai dari ibadahnya. Ibadah tetap, semuanya tetap, dan ma'isyahnya jalan. Dan itu sehari-hari, dan itu ngibadah, Pak. Ngibadah. Ibadah. Barakallahu fikum. Nanti mencari ma'isyah, start jam 7:30, jam 11:30 berhenti. Kok kenapa kok jam 7? Ya, subuhan dulu lah. Ada qiyamulailnya, ada tahajudnya, ada witirnya, qobliyah subuhnya, subuh berjamaah. Kok ada taklim, taklim dulu yang tenang, yang santai, dinikmati. Itu kan ibadah. Syuruk, selesai syuruk, duha, pulang ke rumah. Beres-beres rumah, persiapan mencari ma'isyah, berangkat setelah itu 11:30 pulang, persiapan zuhur. Itu orang soleh. Planning dia terkait dengan ibadahnya. Zuhur, sebelum zuhur pulang, persiapan zuhurnya, qobliyah, ba'diyah, segala macamnya. Lanjut sebentar, istirahat, cukup dengan enggak ada masalah, rezeki minallah. Waktu antum mencari ma'isyah dari mulai jam 7 sampai jam 11.30, 4 jam setengah, itu ibadah. Antum melangkahkan kaki ke tempat untuk mencari ma'isyah yang halal, itu ibadah. Langkahnya antum itu ibadah. Langkah berangkat ibadah. Langkah pulang itu ibadah. Selama antum di sana mencari ma'isyah itu ibadah. Kenapa dikarenakan niatun sholihah untuk menafkahi keluarga. Berangkat ibadah, semasa mencari ma'isyah ibadah, pulangnya juga dikatakan ibadah. Barakallahu fiik. Itu semuanya hanya dimiliki, dilalui oleh rajulun soleh. Dipahami? Dikasih iming-iming. Pak, ya melunyong pak. Endah maisanya lebih prospek. Aja kayak kowe baik pak. Endah dadi wong sugih. Ya boleh, kerja apa sih? Kerja gini. Haram. Moh. Itu orang soleh. Enggak. Yang saya cari bukan banyaknya harta, yang saya cari barokahnya rezeki. Itu orang soleh. Aku tidak mau mengorbankan ketakwaanku, kesolehanku hanya untuk dunia yang fana ini. Aku tidak mau menghancurkan masa depan keluarga aku, anakku, cucuku nanti dengan tindakan ini. Hadza aqil. Wah kata. Dan itu keseharian ya ikhwan. Saya bawakan sekelumit-sekelumit harian rumah tangga. Itu semua ketika dilakukan oleh rajulun soleh, imra'atun soleha, dikerjakan ala ta'atillah, ala taqwallah, dalam mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan niat yang soleha. Semua aktivitas antum dalam rumah tangga itu bernilai ibadah. Dan itu hanya rumah tangganya kaum solehi. Ya begini. Antum bahagia, antum mengerjakan normal. Yang antum mengais rezeki yang dapat uang antum, antum dapat rezeki lapang yang antum yang bahagia kok. Tapi hartanya soleh, barokah gitu loh. Antum punya zaujatul soleh yang seneng ya antum, jamilah ya antum yang seneng. Ya benda bersenagurau dengan dia antum yang bahagia sama dia. Bukan semata-mata bahagia yang antum cari, tapi bahagia bernilai ibadah. Itu cara untuk mengayuh bahtera rumah tangga menuju ke surga. Jaga keistiqomahan. Tegakkan prinsip tanasuh, tawasi, bilhaq tawasi bisabr. Dikarenakan kita manusia biasa, kadang khilaf, lalai, tergelincir, saling mengingatkan antar pasutri. Hakata. Terus, mohon keistiqomahan, mohon keteguhan, mohon ketabahan, yang sabar, sabar dengan kelemahan istri, kelemahan suami, kekurangan pasutri, yang sabar, tabah, saling tafahum, saling memahami karakternya masing-masing, saling ta'awun, saling tasyawur, saling tanasuh, terus begitu sampai ajal menjemput, entah suami yang duluan atau istri yang duluan. Berharap semoga sebagai hamba Allah yang saleh mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya, termasuk ahlul jannah yang masih hidup berjuang sekuat tenaga istiqomah. Entah dia nikah lagi atau enggak menikah lagi, yang istiqomah. Kalau menikah lagi, dibina rumah tangga yang serupa dengan konsep yang sama. Sampai akhir hayat menjemput, ajal menjemput, barakallahu fikum, menjadi hamba Allah yang solehin, mendapatkannya nama husnul khatimah di akhir hayatnya, min ahlil jannah. Itu akan ketemu lagi di surga. Menjadi istri dunia akhirat, suami dunia akhirat. Hadza minas solihin, hadhihi minas solihat, hadza min ahli jannah, wa hadhihi min ahli jannah. Di dunia sakinah, mawaddah, rahmah, dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dengan ibadah. Dengan ibadah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Dan di yaumul qiyamah ketemu kembali di sana, di surganya Allah Jalla wa'ala. Bahtera rumah tangga, finish di yaumul qiyamah. Dan finishnya di depan pintu-pintu surga. Sabda Rasul tadi akan dirasakan oleh sang istri. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min abwabil jannati sya'at. ketika perempuan tadi mengerjakan sholat lima waktunya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Berdua dengan istri dengan suaminya di dalam surga. Suami dapat kenikmatan surga, istri dapat kenikmatan surga. Berdua fil jannah. Anak-anaknya nanti ketika sama dzuriyah salihah, ada rajul warat salih, ini warat salihah, ketemu semuanya min ahli jannah, kumpul semua di dalam di dalam surga. Dan itu yang diharapkan oleh masing-masing kita semua, betul-betul berjuang sekuat tenaga mengayuh bahtera rumah tangga menuju surga. Barakallahu fikum. Dan yang saya sampaikan masih mukadimah. Ini masih mukadimah. Konsep awal. Barakallahu fikum. Selanjutnya pada zuhur nanti insyaallah taala, poin-poin yang biasa dicapai, biasa disampaikan, pembahasan biasa disampaikan oleh yang lain terkait dengan rumah tangga, muasarah zaujiyah. Tapi ingat, yang saya inginkan adalah penghayatannya. Penghayatannya. Saya sering mengatakan demikian dalam sikap banyak kesempatan taklim, tolong penghayatannya, penghayatannya. Itu paling penting dari semua ilmu yang ada. Antum punya ilmu, hayati ilmunya antum. Sehingga ilmunya mantap, berbobot dan bermanfaat. Antum beramal, hayati amalnya antum. Sehingga betul-betul ikhlas, tulus, jujur, sepenuh hati. Barakallahu fikum. Nanti habis dzuhur insyaallah taala kelanjutannya barakallahu fikum. Sementara cukup. Saya cukupkan sekian untuk sementara kita istirahat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.